Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fi'il mudhari'. Dinamakan dengan mudhari' kenapa? Baik. Asal dari mudhari' maknanya musyabih, yang menyerupai. Berarti dinamakan dengan mudhari' kenapa? Dikarenakan dia menyerupai isim. Nah, menyerupai isim dari sisi apa? Masuknya i'rab kepadanya. Tidak diketahui. Nah, apa yang diinginkan kecuali dengan apa? Diketahui i'rabnya. Dicatatkan oleh para nuha fanifina seperti pada isim, nah isim tafdhil. Nah, ma'ahsana zaidan, ma'ahsana zaidun, ma'ahsanu zaidin. Nah, ini tidak diketahui yang ahsan yang diinginkan di sini kecuali dengan apa? Mengetahui i'rabnya. Demikian pula pada contoh apa? Tayyib akal tu samaka apa? Hatta ra'suha. Tak. Nah, hatta ra'suha, hatta ra'siha ini isim. Sekarang yang diinginkan contoh adalah setelahnya fi'il mudhari' yang tidak diketahui maknanya kecuali dengan apa? I'rab. Yaitu latak kulis samaka watash robal laban, bisa watash rob watash robul laban, kemudian apa watash robil laban. Ini semuanya naam bisa khanifilah dan tidak bisa kita apa bedakan yang dimaksud kecuali dengan i'rab. Latak kulis samaka watash robal laban di sini ma'iyah, jadi yang dilarang adalah apa membarengkan, yaitu makan ikan dan minum susu bersamaan. Kalau la ta'kulis samaka wa tashrabul laban, apa maknanya ini berarti? La ta'kulis samaka wa tashrabul laban berarti jangan makan ikan tapi apa minum susu boleh. Tayyib. Kemudian la ta'kulis samaka wa tashrabul laban wala tashrobin laban, berarti dua-duanya tidak boleh walaupun apa berbeda waktu. Nah, ini berarti ada sisi kesamaan dari hal tersebut antara isim dan fi'il mudhari', maka dinamakan dengan mudhari'. Tapi intinya karena dia menyerupai isim, dan sisi-sisi penyerupaan mudhari' terhadap isim ini banyak. Hanya bila kemarin disebutkan yang lainnya apa? Nah, karena musyabahatuhu lil ism min jihatil lafdz wal makna. Tayyib. Dari sisi lafaz tadi. Nah, kemudian dari sisi makna. Tayyib. Karena apa? Masing-masing bima'na al-hal wal istiqbal. Tayyib. Kemudian tanda yang paling jelas untuk fi'il mudhari' apa? Lam. Nah, kenapa beliau tidak menjadikan masuknya huruf-huruf mudhari'ah di awal mudhari' sebagai tanda fi'il mudhari'? Zakaria. Karena apa? Khawatir terjadi kerancuan pada para mubtadi disebabkan adanya huruf-huruf tersebut di awal fi'il madhi. Nah, walaupun dari sisi makna berbeda, dan nah, yang dimaksud dengan huruf mudhara'ah yaitu huruf yang terkumpul dalam na'aitu atau anaitu tayyib, yang apa? Yang merupakan huruf zaidah. Tayyib merupakan huruf zaidah. Sedangkan yang pada awal fi'il madhi itu huruf asri. Kita masuk pada hukumnya sekarang. Hukmul mudhari. Walamma faraghtu min dhikri alamatil mudhari'i syara'tu fi dhikri hukmih. Fadzakartu anna lahu hukmain. Hukman bi'tibari awalihi wa hukman bi'tibari akhirih. Tatkala aku selesai dari menyebutkan tanda-tanda fi'il mudhari. Nah, taim di sini dengan bentuk apa? Bentuk jamak, ya kan, alamat. Telah kita lewati dulu juga ketika apa? Menyebutkan alamatil madhi. Alamatil madhi. Sama ya kan, al-kalam huna wa kadza fi qawlihi alamatul amr kal kalam fi ma taqaddama min qawlihi alamatil madhi. Fala tawfal, sama. Bahwasanya yang diinginkan adalah apa? Jenis. Nah. Baik. Maka aku mulai menyebutkan tentang hukumnya dan apa? Dia memiliki dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi wa hukman bi'tibari akhirih. Satu hukum, nah, dilihat dari sisi awalnya dan satu hukum dilihat dari sisi akhirnya. Fa amma hukmuhu bi'tibari awalihi fa innahu yudhammu taratan wa yuftahu ukhra. Berarti ada dua. Dari awalnya terkadang di dhammah, terkadang di fathah. Fa yudhammu in kana al-madhi arba'ata ahruf. Di dhammah kana wabila na'am fi'il madhinya itu terdiri dari empat huruf. Sawa'un kanat kulluha usulan nahu dahraja yudahriju aw kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan nahu akrama yukrimu fa innal hamzata fihi zaidah li anna aslahu karuma. Dan ini na'am sekilas berhubungan dengan kaidah apa? Kaidah sharaf, ya tidak. Apa yang akan beliau bawakan ini na'am pembahasannya dalam kitab-kitab sharaf. Bahasanya awal dari fi'il mudhari' itu terkadang di dhammah, terkadang di fathah. Kenapa ini urusan sharaf? Karena urusan nahwu itu sebenarnya apa? Di akhir. Nah, urusan nahwu itu sebenarnya tentang akhir keadaan suatu apa? Kalimat. Cuman ini sebagai faedah tambahan. Tayyib. Sekarang yang didhammahkan itu pada apa? Apabila fi'il mandinya itu terdiri dari empat huruf. Empat huruf ini baik semuanya asli seperti pada wazan apa? Ruba'i mujarrad. Nah, pada fi'il ruba'i mujarrad ya dahraja zalzala. Maka na'am huruf mudhara'ahnya di dhammah. Yuzalzilul yudahriju. Na'am atau apa? Yang penting empat walaupun di situ ada huruf tambahan seperti akrama. Akrama ya yukrimu di dhammah. Dan hamzah di sini hamzah zaidah karena asalnya karuma, dinamakan hamzah apa ini? Ta'diyah. Hamzah itu ta'diyah. Nah. Ini di dhammah. Qala wa yuftahu in kana al-madhi aqalla min al-arba'ah aw aktsara minha. Dan di fathah apabila fi'il madinya itu kurang dari 4 atau lebih banyak dari 4. Jadi yang menjadi patokan empat huruf ini diingat-ingat. Nah, kalau fi'il madinya kurang dari 4 atau lebih dari 4 maka di fathah. Fal awwal nahu daraba yadribu. Ini yang kurang dari 4. Dhahaba yadhhabu. Dakhala yadkhulu. Wa tsani nahu intalaqa yantaliqu istakhraja yastakhriju. Nah, dan wazan-wazan yang lain apa yang lebih dari 4 huruf. Ini mudah ikhwan fillah karena pembahasan sharfiyah. Qala fil hasyiyah rakam na'am thamin. Addad al-amthilata fi thulathi isyaratan ila anna fa'ala bi fathil 'ain fil madhi mudhari'uhu yakunu bi kasril 'ain wa bi fathiha wa bi dhammiha. Beliau apa? Addad al-amthilah, yaitu sebutkan contoh-contoh apa bermacam-macam. Padahal kan sama kan tiga huruf, tapi kok kenapa disebutkan ada tiga fi'il madhi di sini? Daraba, dhahaba dan dakhala. Iya kan? Itu sama-sama Nah, tiga huruf dan jelas fi'il mudhari'nya awalnya diharokati fathah. Cuman ikhwan fillah, dia ingin untuk menjelaskan bahwasanya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' dengan wazan fa'ala, taib, maka ain fi'ilnya itu bisa apa? Bisa kasrah, bisa fathah, bisa dhammah. Taib, seperti doroba yang ribu, dahaba yang habu, dahala yang khulu. Nah, dan telah kita lewati bahwasanya keseluruhannya ada berapa bab. Ketika fi'il mudhari' harokatnya digabungkan dengan fi'il madhinya, ada berapa bab? Berarti ingat bab pada tsulatsi mujarrad ada 6. Ada 6 bab. Kalau amma hukmuhu bi'tibari akhirih, ini menjadi inti. Fa innahu taratan yubna 'ala sukun wa taratan yubna 'ala al-fathhi wa taratan yu'rab. Fa hadhihi thalathatu halatin li akhirih. Kama anna li akhir al-madhi thalathah halatin wa li akhir al-amr thalathah halatin. Adapun hukum dilihat dari sisi akhir fi'il mudhari', maka apa? Dia terkadang mabni di atas sukun, terkadang mabni 'alal fathhi, dan terkadang dia itu di i'rab. Nah, maka ini tiga keadaan berdasarkan apa? Kondisi, keadaan huruf, keadaan apa? Na'am, akhir dari fi'il mudhari'. Sebagaimana untuk akhir dari fi'il madhi ada tiga keadaan, diingat-ingat apa saja tiga keadaan fi'il madhi akhirnya. Ahmad. Akhir fi'il madhi ada tiga keadaan. Dan diingat berarti fi'il madhi itu mabni, berarti mabni di atas tiga perkara ini. Yang pertama mabni ala ala sukun, kapan? Fi'il madhi mabni ala sukun mata ketika bersambung dengan dhamir rafa. Nah, kemudian yang kedua mabni ala ala al-fathhi, itu merupakan apa? Asal, ya tidak, merupakan asal. Kemudian mabni ala dom, kapan? Ketika bersambung dengan wawu jamaah. Adapun akhir dari fi'il amr juga tiga kondisi, ya Pak Abdul Malik. Asalnya dulu mabni ala sukun, kemudian mabni ala hadfi harfil illah, kemudian mabni ala hadfin nun. Baik, diingat-ingat tiga kondisi tersebut. Sekarang perincian tentang bina fi'il mudhari. Fa amma bina'uhu ala sukuni fa masyrutun bi an yattasila bihi nunul inathi nahu na'am an-niswatu yaqumna. Adapun mabninya fi'il mudhari ala sukun, maka dipersyaratkan untuk dia bersambung dengan nunul inas. Ini yang pertama. Qala wa huwa madhhabul jumhur. Naam, wa buniyal fi'lu ma'aha ruju'an ilal asri min bina'il fi'li li fawati syibhihi bil ismil muqtadi li rabbihi bittisalihi bin nun allati la tattasilu illa bil fi'li. Naam, wa buniya ala sukun. Ini merupakan mazhab jumhur bahwasanya apa? Fi'il mudhari itu bisa mabni ala sukun. Taib. Dan fi'il ini dimabnikan. Nah, taib, untuk kembali kepada asal, hukum asalnya yaitu apa? Yaitu hukum asal dari fi'il itu apa? Mabni. Nah, berarti ketika fi'il mudhari itu mabni itu dikembalikan ke hukum asalnya. Kenapa? Karena sudah hilangnya penyerupaan terhadap isim. Nah, berarti dari sini kita ingat akhanilah kondisi fi'il mudhari tersebut yang dia itu mu'rab, ini kan keluar dari hukum asal. Dia nyeleneh, keluar dari hukum teman-temannya. Sebabnya apa? Nah, ini harus dicari karena dia menyerupai apa? Menurutnya menyerupai isim. Nah, tatkala penyerupaan terhadap isim itu hilang disebabkan adanya sesuatu yang menempel kepadanya, maka dikembalikan ke hukum asal sehingga mabni. Di sini. Nah, di antara yang menjadikan dia kembali ke hukum asal yaitu tatkala bersambung dengan nun. Tayyib, bersambung dengan nunul inas. Tayyib yang ini tidak bersambung kecuali dengan fi'il. Sehingga dia mabni ala sukun. Tayyib. Mana ada nun inas bersambung dengan isim, ada tidak? Tidak ada. Tayyib. Li'annahul aslu fil bina, dan dia dimabnikan ala sukun karena ini merupakan asal dari bina. Wa hamlan 'alal madil muttasil biha, dan apa untuk dibawa agar kondisinya sama dengan fi'il madhi yang bersambung dengan nun inas. Nahu darabna. Ini juga mabni ala sukun litisalihi bi nunil inas. Wa idza dakhala 'alaihi 'amil nahu lam yadhribna aw lan yadhribna lam yu'athir fihi lafdan na'am bal mahallan. Kemudian apabila masuk kepadanya amil seperti apa lam yadhribna atau lay yadhribna. Na'am lam jelas dia na'am menjazmkan ya tidak. Kemudian lan menasabkan. Ini tidak apa lay yu'athir. Tidak berdampak pada fi'il mudhari lafdan secara lafaz. Bal mahallan, tapi apa? Dia berdampak dari isi mahal saja. Berarti bagaimana mengirobnya lam yadribna? Bagaimana mengirob lam yadribna? Wa nunun niswa. Wa nunun niswa. Dhamir mutasilun mabni ala al-fathu fi mahalli raf'in fa'il. Naam, wa jumlah yadribna fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Bila. Tayyib. Atau maafkan. Keliru. Jadi langsung dari awal tadi aja. Lam ya harfu nafiin wa jazmin wa qalbin, kemudian yang dari mana apa? Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli. Langsung seperti itu. Tidak semuanya. Nah, tayyib yang dari mana yaitu fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli jazmin bilam. Ya. Kemudian lan yang dari mana? Yang dari mana? Sama fi'ilun mundari'un mabniun ala sukun fi mahalli nasbin bilan. Kemudian nun, nun inas. Naam. Dhamirun mutasil mabniun ala fathi fi mahalli apa? Raf'in fa'il. Qala fa yakunu al-fi'lu fi mahalli jazmin bilam wa nasbin bilan. Naam. ومقابل هذا المذهب ما ذهب إليه ابن طلحة والسهيني وابن دلستوي من أنه مؤرب تقديرا منع من ظهوره ما أرد فيه من الشبه نعم بالماضي dengan fi'il madhi. Dan yang apa melawan madhab ini yaitu apa? Madhab yang dipilih oleh Ibnu Talhah, Suhaili dan Ibnu Dunustawi. Mereka berpendapat bahwasannya fi'il mudhari' tetap dalam keadaan mu'rab walaupun dia bersambung dengan nun inas. Tapi apa? I'rabnya na'am muqaddam. Jadi mu'rab takdiran. Yang menghalanginya adalah apa? Ma'udada fihi minasyabah bilmaldi. Dikarenakan yang apa? Yang datang kepada dia berupa penyerupaan terhadap fi'il madhi. Berarti menurut Suhaili dan teman-temannya ini mengi'rab apa? Mengi'rab lam yadribna ini. Tayyib berarti apa? Bagaimana mengi'rab lam yadribna menurut Suhaili? Berarti lam jelas hafu nafsin wa jasmin wa qalbin yadribna fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi apa? As-sukunul muqaddara. Naam. Mana amin zuhuriha ma'uridha fihi minasyabah ilmadhi. Tapi ini lebih apa? Repot. Nah, mazhab jumhur lebih mudah, khonifillah, lebih mudah, dan itulah yang apa? Yang mengalir di lisan-lisan para pengairab. Yang pertama mabni ala sukun. Nahu an-niswatu yakumna di i'rab bahasa Arab. An-niswatu yakumna. Nah, an-niswatu yakumna. Tain an-niswatu na'am mubtada marfu'un wa 'alamatu rafi'in dhamma. Yakumna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittishalihi bi nun niswah. Wa nun nun niswah dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Wa jumlah yakumna fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Wal walidatu yurdi'na. Naam. Abdullah. Oh, sudah ada di bawahnya. Sudah dibaca. Nah, dibaca. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittishalihi bi nun niswah. Wa nun niswah dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa jumlatu yurdi'na fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, sama. Nah, cuman bedanya wal walidan karena dia nama apa? Jamak muannats salim. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Ini juga sama. Wa minhu illa ayyafuna. Tayyib. Wa minhu nam fassalahu bi minhu isyaratan ilal khafa. Nah. Yang lain-lainnya kan tinggal wa gitu aja dengan wawu. Wawu ataf. Kemudian ketika ingin mencontohkan ya'funa, beliau katakan wa minhu, isyarah bahwasanya ini apa sesuatu yang tersembunyi, dalam artian harus dipikir dulu. Nah, bahwasanya dia itu mabni ala sukun juga. Karena apa? Karena naam khafa'nya. Menurut al-Alusi. Wa minhu naam illa ayya'funa. Naam i'rabnya Ahmad. Ya. Ada istitsna mufarraq. Yaitu apa? Istitsna mufarraq yaitu yang tidak apa? Tidak beramal menasabkan yang setelahnya. Terus an harfu masdarin wa nasbin mustaqbalin. Ya funa fi'lu fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun. Liittishalihi bi nun niswah. Fi mahalli nasbin bi an. Kalau nisbah bermula muslim mengenal fathih di mahal rafin fa'il. Kalau nisbah bermula awal min an kemada kalau kalahi di mahal nisbin hal takde kalaikum nisma faratum illa fi halaf. Nah, dengan maknanya kalau fi lawak takdir fa'alaikum nisma faratum illa fi halil afwi. Nah, ayyafuna jadi afa yafu. Yafu itu wawu akhirnya, sehingga ketika bersambung dengan nun niswah tinggal na'am wawunya memang sukun ya kan. Tayyib ya'funa. Tayyib li'annal wawa asriyah. Tayyib wahiya wawu afa ya'fu. Dikarenakan wawu di sini apa? Wawu na'am asriyah. Karena apa? Karena asalnya afa ya'fu. Tayyib berarti di sini fa'ilnya berapa ini? Fa'ilnya pada ya'funa, fa'ilnya mana? Fa'ilnya nun. Berarti apa? Bukan bentuk apa? Bentuk jamak. Nah, di sini ya, di sini yang menjadikan khofa'nya. Tayyib, seorang khawatir nanti apa? Menganggap seperti apa? Yatribuna. Ya kan? Yatribuna dikiranya itu wawu jamaah. Dan nunnya apa? Iwat anit. Apa ada? Alfa mukhamsah. Nunnya alamat rofa. nunnya alamat rafa. Ya, jangan terkecoh. Kalau muslimuna, ya, nunnya iwadun ada tanwin fil ismil mufrad. Kalau apa fi'il enggak ada iwadun ada tanwin. Kenapa? Karena dia memang asalnya enggak ditanwin. Tapi berarti apa? Nunnya alamatul jama. Apa? Afwan. Nunnya apa? Alamatul i'rab. Sebagai tanda i'rabnya itu nun. Wa hiya wawu afayahu wal fi'lu mabniyun ala sukun litisalihi bin nun. Nah, wa nunu fa'ilun mudmarun a'idun ala al-mutallaqati wa waznuhu yaf'ulna. Fahim? Dan nun itu adalah fa'il mudmar yang apa didhamirkan. Itu fa'il yang berupa dhamir yang kembali kepada apa? Al-mutallaq, al-mutallaqat, dan wazannya yaf'ulna. Yaf'ulna. Walaysa hadza ka ya'funa fi qaulika ar-rijalu ya'funa. Sama-sama ikhwan fillah. Membacanya sama persis, tidak ada bedanya. Ar-rijalu ya'funa. Tayyib. Kalau tadi wazannya pada ayat illa an ya'funa, ini kepada an-niswah, ya kan? Kemudian yang sama dengan wazan ya'ulna seperti apa? Yakhrujna, yaq'udna. Adapun ya'funa pada contoh ar-rijalu ya'funa, na'am, fahuwa wa in kana mithluhu fil lafz lakinnahu mukhalifan lahu fit taqdir. Walaupun apa? Dari sisi lafaz sama, tapi menyelisih dari sisi takdirnya. Farijalu ya'funa asluhu ya'funa. Tayyib. Ya'fuhu, ya. Asalnya kalau diharokati sesuai dengan apa? Dengan wazannya. Na'am. Apa ya'fu? Kharaja yakhruju. Yakhrujuna. Berarti ya'fuhu. Nah. Ya'fuhuna. Berat kalau kamu menerima harokat. Tayyib. Fahudifatil wawu allati hiya lam. Maksudnya apa? Lamul fi'il. Yang dimaksud di sini allati hiya lam. Gimana ini? Bingung kalau orang enggak paham. Dihilangkan wawu yang itu adalah lam. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah lam, lamul fi'il. Tayyib. Berarti yang dihilangkan wawu ya'fu yang asli dihilangkan. Kenapa yang dihilangkan bukan wawu jamaah saja, dia tambahan dihilangkan saja? Kenapa, Mbak Abdillah? Kalau dihilangkan ya berarti apa fungsinya? Di sini kan pengen menunjukkan apa makna jamak dzukur, ya kan? Kalau dihilangkan ya kembali ke asal, ya ya'fu. Nah, jadi sehingga tidak ada faedahnya karena yang diinginkan wawunya ini, sehingga apa? Ya tuan rumah nah, ngalah dikit pergi. Jadi pergi. Ya'funa akhirnya wawunya yang merupakan lamul fi'il dihilangkan. Tayyib wa baqiyat wawud dhamir wa nun alamatul jama'. Ya, dan tersisa wawud dhamir dan nun sebagai tanda jama'. Dan itu tanda i'rabnya, ya tidak. Wa bi qawlihi illa ayya'funa lam yahdhat minhu syai'. Tayyib, dan pada perkataan di depan yaitu pada ayat illa ayyafuna tidak dihilangkan sesuatu pun. Kenapa? Karena asalnya ya'fu kemudian tinggal ditambah nun niswah. Jadi nunnya berbeda antara ya'funa pada ar-rijalu ya'funa dan illa ayyafuna. Kalau yang illa ayyafuna nun niswah, kalau pada ar-rijalu ya'funa nun apa? Jamak, ya kan, yang merupakan tanda i'rab. Kemudian dari sisi apa? Wawunya juga beda. Illa ya'funa ni wawu asli milik fi'il, ya kan? Kalau ar-rijalu ya'funa wawunya wawu jamaah. Paham? Qala li anna tilkal wawa dhamirun li jama'atil mudzakkarin. Kal wawi fi qaulika yaqumun. Jelas. Ini kan wawu pada ya'funa ini wawu dhamir jamaah. Seperti pada yaqumun. Wa wawul fi'li hudzifat wa nunu alamatur rafa'. Nah, wawu fi'ilnya dihilangkan dan nun sebagai tanda rafa'. Baik. Kenapa wawu fi'il dihilangkan? Ai lil tiqa'i sakinain. Li'anna aslahu kama taqaddam ya'fuhuna. fi wawain. Tayyib. Dan wawu yang pertama asalnya di harokat itu mah, cuman dia tidak naam, tidak mampu karena berat. Berarti ya'funa dengan dua wawu. Tayyib awalahum naam. Tayyib awalahuma lamul kalimah wa tsaniyah naam wawu apa? Tayyib ulahuma afwan. Kama taqaddama ya'funa biwawain ulahuma lamul kalimah. Yang pertama dari keduanya adalah lam kalimah. Wa tsaniyah wawul jama'. Tayyib ustuqillatid dhammatu 'alal wawi fa hudhifat lithiqal. Berat dhammah pada wawu pada fi'il karena dia harfu 'illah, penyakit. Nah, berpenyakit jadi tidak bisa menerima dhammah. Tayyib maka dihilangkan harokatnya listikal, jadi dihilangkannya harokat ya'fu ini karena thiqal. Kemudian apa? Wa tabi'at hal wawu lisakin na'am apa? Lisakinain. Baik. Wa ikhtassal bil hadfi duna thaniyah li umur. Baik. Wa ikhtassal bil hadfi duna thaniyah li umur. Ini kenapa kok yang dihilangkan adalah wawu, wawu fi'ilnya. Ini alasan yang tadi disebutkan secara sekilas. Jadi asalnya qanifilah ya'funa, wawunya berharokat dhammah, kemudian thiqal dihilangkan apa harokatnya sehingga sukun, ya kan? Sesuatu kalau harokatnya hilang ya kembali ke sukun ya tanpa harokat. Berarti ya'funa ada iltika'u sakinain, na'am berjajar dua wawu qanifilah, hanya dihilangkan satunya. Dihilangkan satunya. Kenapa kok yang dihilangkan wawu fi'ilnya? Ada beberapa alasan. Tayyib ahaduha kaunuha juz'an. Nah, mahadfuhu ashal. Karena dia itu bagian dari fi'il. Ya, bagian dari fi'il. Maka untuk menghilangkannya lebih mudah. Tayyib. Wathaniha kaunuha akhirul fi'il. Mahadfuhu awla. Dikarenakan dia adalah akhir dari fi'il. Sehingga na'am menghilangkannya lebih utama. Ngilangi buntut lebih mudah. Wanita tinggal dipotong. Ya kan, beda dengan ngilangi kepala. Tayyib. Wahadfuhu awla. Wasalithuha annaha la tadullu ala makna. Fahadfuhu ahsan. Dikarenakan tidak menunjukkan makna. Tayyib. Maka menghilangkannya itu lebih bagus. Wasaniyah laisat kadhalik. Sedangkan wawu yang kedua tidak demikian. Tayyib. Fahiyya laisat juz'an. Sebab apa? Wawu yang kedua itu wawu jama'ah, ya kan? Dia berupa, bukan merupakan bagian dari fi'ilnya. Bagaimana kita ngilangi sesuatu yang bukan bagian kita? Ya dilarang. Nah, sesuatu yang milik kita boleh kita buang. Tapi milik orang lain ya jangan. Ya kan? Apalagi tamu ini. Nah, apalagi tamu. Wa laysat bi akhir, dan dia juga apa tidak di akhir. Tayyib, bukan merupakan akhir dari kalimat itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga wa tadullu ala makna, dikarenakan dia menunjukkan makna. Nah, ini alasan. Nah, tayyib dan logika ikhwani fillah yang nam kuat, kenapa kok wawu yang dipilih yang dibuang adalah wawu yang menempel nama atau wawu asli dari fi'il itu. Wawu yang pertama. Tayyib. Wawul fi'li hudifat wa nunu alamatu rafa dan nun alamat rafa. Wa maznuhu ya'funa. Wa maznuhu apa ya'funa. Maznya ya'funa fal mahdhuf alam. Tayyib. Lian al mizana nam yahdhafu minhu ma hudhifa min al mawzun. Ini kaidah dalam ilmu sharaf ikhwani fillah, dalam menyebutkan suatu wazan kalau ada yang dihilangkan ya dihilangkan. Di sini lam fi'ilnya apa di dibuang ya, ya kan, asalnya apa yaf'uluna ya kan, yaf'uluna, cuman lam fi'ilnya dihilangkan menjadi yaf'una, yaf'una. Jadi hadhaf itu berpengaruh pada wazan. Berbeda dengan nakal, ya berbeda dengan apa? Dengan badal, mengganti harokat, tayyib atau pergeseran-pergeseran harokat. Dan huruf-huruf asalnya masih, tapi kata karena ini dihilangkan, lamnya menjadi yafuna. Wa hadza yuqalu fihi illa ayyafu, nah illa ayyafu kalau mau pada contoh yang pertama tadi. Nah, kalau nunuswa illa ayyafu. Nah, kalau yang ini mau dikasih an berarti apa? Illa ayyafu. Nah, yang dibuang adalah nun yang merupakan tanda i'rab. Fahuwa mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nun wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif apa? Alif fariqah. Nah, bi hadfi nunihi kama taqul illa an yaqumu. Dengan membuang nun seperti engkau katakan pada illa an yaqumu. Wa sayati syarhu dzalika kullih, dan akan datang apa penjelasan yang demikian itu secara keseluruhan, yaitu apa? Fi babil amtsilatil khamsah insyaallah taala. Naam. Wa huwa annaha naam tunsabu bi hadfin nun. Bahwasanya naam al amtsilatul khamsah, ini penamaan yang lebih bagus. Naam, itu dinasabkan dengan hadfun nun. Taib. Ada pun mabni al fathhi insyaallah syarat-syaratnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang yang lain. Nampaknya biasa semua.